بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا معاشر المستمعين الكرام الأصل السادس من أصول الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر قدرة الله، القدر هو إيمانك أن الأمور بتقدير الله وتدبيره. قال الله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالأمور كلها بتقدير الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أحاط علما بكل شيء، وسعت قدرته كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن أصول الإيمان أن نؤمن بالقدر. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا، حتى وضعك كفك على ذقنك، يعني قدرة الله عليك، يعني قدره الله عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. درسنا هذا: قدره الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل ما يكون في هذا الكون من حركة وسكون وقيام وقعود وذهاب ورواح وكفر وإيمان وطاعة وعصيان، كل ذلك كتب، إن الله كتب مقادير الخلائق. وفي القرآن قال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فيجب على العبد المؤمن أن يؤمن بهذا الأصل، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أنه لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا آمن بأقدار الله. ولما قيل لابن عمر رضي الله عنهما عن أقوام يقولون الأمر أنف ولا قدر، قال ابن عمر: أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر. فالأعمال كلها لا تقبل، والصدقات والصلوات والحج لا يقبل إذا لم يؤمن العبد بالقدر. فالقدر أصل من أصول الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا عليه. قد قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan: wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan takdir yang buruk. Ini adalah pokok keenam dari pokok-pokok keimanan. Pokok keenam dari pokok-pokok keimanan adalah engkau beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Dan takdir adalah kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takdir yaitu engkau beriman terhadap perkara-perkara, engkau beriman bahwasanya seluruh perkara telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Tsumma ji'ta 'ala qadari ya Musa." Kemudian engkau datang dengan takdir wahai Musa. "Wa kana amrullahi qadaran maqdura," dan seluruh keputusan Allah telah seluruh yang Allah putuskan telah Allah takdirkan. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, dan yang telah mentakdirkan dan memberi petunjuk. Maka seluruh urusan, seluruh perkara, semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu dicakupi oleh takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang Allah tidak mampu untuk lakukan, baik itu yang terjadi di bumi maupun yang terjadi di langit. Maka di antara pokok-pokok keimanan yaitu engkau beriman terhadap takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal qais." Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai rasa semangat dan rasa malas. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu syai'in biqadar hatta wad'aka kaffaka 'ala dhaqnik." Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai engkau meletakkan tanganmu di dagumu. Semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, atau 50 ribu tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kajian kita pada hari ini telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Atau 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum ia menciptakan langit dan bumi, atau sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, dari gerakan manusia, berdirinya seorang, duduknya seorang, perginya seorang, kafirnya orang kafir, berimannya orang beriman, ketaatan, kemaksiatan, semua telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kataba maqadir al-khalaik. Sungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Sungguhnya semua telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Allah berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Semua yang mereka kerjakan telah ditulis dalam lembaran-lembaran. Wa kullu saghiru wa kabiri mustatar. Dan segala perkara yang kecil dan perkara yang besar telah ditulis. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka wajib bagi seorang hamba untuk beriman terhadap perkara ini. Dan barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir berarti dia telah kafir. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-qadar nizamut tauhid. Takdir adalah nizamut tauhid. Artinya, barang siapa yang tidak beriman, barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir maka tidak sah tauhidnya. Karena iman terhadap takdir adalah bagian dari tauhid itu sendiri. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi dia mendustakan takdir, maka pendustaannya terhadap takdir telah membatalkan tauhidnya. Artinya, seorang tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai dia beriman terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ditanyakan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya segala perkara ini adalah baru dan tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari saya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata sahabat Ibnu Umar, seandainya seorang di antara mereka menginfakkan seperti gunung Uhud, emas seperti gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai mereka beriman terhadap takdir. Maka seluruh amalan, seluruh sedekah, seluruh salat, haji tidak akan diterima sampai seorang beriman terhadap takdir. Karena iman terhadap takdir adalah pokok dari pokok-pokok keimanan. Dan tidak mungkin seorang dikatakan beriman sampai dia beriman terhadap takdir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka amal-amalannya telah terhapus. dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. والعلماء رحمهم الله يقولون مراتب الإيمان بالقدر مراتبه أربعة، بمعنى أن من لا يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر. الإيمان بالقدر مراتبه أربعة: الأول أن تؤمن إيمانا جازما أن الله أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تؤمن بعلم الله المحيط بالمخلوقات كلها، دقيقها وصغيرها، سرها وعلنها، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال تعالى: ألا يعلم من خلق؟ خلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه بها، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها. فمن لم يؤمن بعلم الله المحيط ليس مؤمنا بهذا الأصل العظيم، وليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى. Para ulama rahimahumullah mengatakan bahwasanya iman terhadap takdir mempunyai empat tingkatan, yang barang siapa yang tidak beriman terhadap tingkatan-tingkatan ini maka dia belum beriman terhadap takdir. Tingkatan-tingkatan tersebut yang pertama adalah engkau beriman dengan keimanan yang mantap, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang telah terjadi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Seandainya hal tersebut terjadi, Allah mengetahui. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, engkau meliputi segala sesuatu. Rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Engkau beriman terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi seluruh makhluknya. Baik yang kecil, yang tersembunyi dan yang nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dan mengetahui jumlah segala sesuatu. Ala ya'lamu man khalaq, tidakkah mengetahui siapa yang menciptakan. Allah menciptakan seluruh makhluknya. Ini adalah dalil bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan tujuh langit dan bumi, tujuh pula. Yatanazzalul amru bainahun, turun perintah-perintah Allah di antara keduanya. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar engkau mengetahui bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk ini, itu adalah dalil dan bukti bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Maka barang siapa yang tidak beriman terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia belum beriman terhadap perkara takdir ini. Jadi barang siapa yang tidak mengimani ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Al-martabah al-thaniya al-iman bil-kitabah, anna Allah azza wa jal kataba maqadir al-khalaq kullaha fi al-lawh al-mahfuz. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل مقادير الخلائق كتبت، ف نؤمن بالكتابة بأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. Tingkatan yang kedua yaitu kita beriman bahwasanya Allah menulis segala sesuatu yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman: Inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya hal tersebut telah ditulis dan sungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan uktub, tulislah. Kemudian pena mengatakan apa yang aku tulis. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian pena itu pun menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sungguhnya Allah taala menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi seluruh takdir-takdir makhluk telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib beriman bahwasanya segala sesuatu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Al-martabah ats-tsalitsah al-iman bil masyi'ah an-nafidah. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنؤمن بأن مشيئة الله نافذة في هذا الكون وأن قدرته شاملة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. Tingkatan yang ketiga yaitu kita beriman bahwasanya keinginan Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Maka apa yang Allah inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan maka tidak akan terjadi, karena Allah yaf'alu ma yasha, mengerjakan apa yang Dia inginkan. Dan wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin, tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali Allah juga menginginkan hal tersebut. Maka kita beriman bahwasanya Allah punya keinginan yang pasti terjadi di jagat raya ini dan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu di langit dan di bumi. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق الذوات والأشخاص وخالق الأفعال والحركات والسكنات. فأفعال العباد مخلوقة لله مثل ما أن العباد أنفسهم مخلوقون لله. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء. Tingkatan yang keempat yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu sebagaimana firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai', sungguhnya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Juga firman Allah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan zat, menciptakan manusia, menciptakan pekerjaannya, gerakan-gerakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh perbuatan-perbuatan hamba-Nya. إذا علم هذا معاشر المستمعين الكرام فثمة سؤال يطرح نفسه في هذا المكان كما يقال. وإذا كانت الأمور مكتوبة مقدرة ففيما العمل إذا كان كل شيء مكتوب كل شيء مقدر؟ الصحابة رضي الله عنهم جال في ذهنهم سؤال هذا السؤال لما علموا هذه الحقيقة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما العمل؟ أي إذا كانت الأمور كتبت وقدرت وكتب الله كل ما قدر وما هو كائن ليوم القيامة قالوا ففيما العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا ألا نتكل على الكتاب ما دام كل شيء مكتوب لماذا نعمل فيما العمل؟ هذا السؤال من الصحابة هو سؤال استفهام واستعلام واستيضاح وطلب للحق. لكن بعض الناس قد يكون سؤاله في هذا المقام للاعتراض والانتقاد وهذا عين الضلال والعياذ بالله، لأن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحاصل إذا كان الإنسان يسأل ويعترض على الله فهذا عين الضلال. أما إذا كان الإنسان يسأل ليستوضح ويتبين ليسير على بينة وعلى هدى فهذا لا بأس به. قال الصحابة فيما العمل؟ استفسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكر أمرين، وفي هذا السياق ذكر أمرين، وأقول والله لا يسعد الإنسان إلا بهما. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أولا الأمر الأول اعمل، وهذا فيه إشارة إلى أن عندك مشيئة تختار بها طريق الخير وطريق الباطل، مثل ما قال الله وهديناه النجدين لك مشيئة ومشيئتك تحت مشيئة الله. فإذا ماذا يطلب منك؟ قال اعمل، يعني تحرك ببذل العمل الصالح والطاعة الزاكية والقربات والبعد عن المحرمات، واستعن بالله لأنك ميسر لما خلقت له. فأنت في نفسك اجتهد ثم اطلب العون من الله، ولهذا سعادتك بهذين الأمرين، أن تجتهد وتجاهد نفسك بالأعمال الصالحة وفي الوقت نفسه تطلب العون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد من الله، لأن الأمر كله بيد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فالواجب على العبد أن يكون مؤمنا بهذا الأصل العظيم وبهذا الركن المتين، وأن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهديه وأن يثبته وأن يعيده من الزير. كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. لهذا يجب على العبد أن يكون دائم السؤال لربي أن يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya empat perkara ini harus kita imani, maka tentu ada pertanyaan, yaitu untuk apa kita beramal? Kalau semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk apa kita beramal? Para sahabat radhiyallahu anhum juga bertanya tentang hal ini ketika mereka mengetahui bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bertanya, fafimal amal, untuk apa kita beramal wahai Rasulullah, jika segala sesuatu telah ditulis, telah ditakdirkan, dan semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Maka mereka bertanya, untuk apa kita beramal? Juga sebagian hadis para sahabat mengatakan, ala natakir al-kitab, kalau begitu kita bersandar terhadap apa yang telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika segala sesuatu telah ditulis, maka untuk apa kita beramal? Ini adalah pertanyaan untuk mengetahui, untuk meminta kejelasan, untuk mengetahui kebenaran. Sebagian manusia ketika mereka bertanya tentang hal ini bukan untuk mengetahui, bukan untuk mengetahui kebenaran, akan tapi untuk menentang, untuk memprotes, dan ini tentu adalah kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak, Allah tidak ditanya tentang apa yang ia kerjakan, dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jika seorang bertanya, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah kesesatan. Wal'iyadzubillah. Adapun jika seorang manusia bertanya untuk mengetahui, untuk memperjelas agar dia berada di atas petunjuk, maka ini tidak mengapa. Maka para sahabat bertanya, untuk apa kita beramal? Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullu muyassaru lima khuliqalah. Beramallah karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Barang siapa yang diciptakan untuk menjadi orang yang berbahagia, maka Allah mudahkan dia untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Dan barang siapa yang diciptakan untuk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal penduduk neraka. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullu muyassaru lima khuliqalah. Beramallah karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Beliau mengatakan atau menyebutkan dua perkara, ya, yang demi Allah seorang tidak akan bahagia kecuali dengan dua perkara ini. Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullu muyassaru lima khuliqalah. Beramallah karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Yang pertama, Rasulullah menyuruh kita untuk beramal. Ini menunjukkan bahwasanya kita mempunyai masyiah, mempunyai keinginan. Kita bebas memilih jalan yang hak atau jalan yang batil. Sebagaimana firman Allah, wahadainahun najidain, dan kami beri dia petunjuk atau tunjukkan dia dua jalan. Maka kita mempunyai keinginan. Akan tapi keinginan kita di bawah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang diinginkan dari kita? Beramal. Ya, kita diperintah untuk beramal, bekerja, ya, melaksanakan amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan, dan menjauhi dari segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diperintahkan untuk beristianah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebahagiaan kita ada di dua perkara ini, yaitu kita berusaha melakukan amalan-amalan soleh, dan dalam satu waktu kita juga memohon kepada Allah pertolongan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sunggulah untuk hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, wa la ta'jizan, dan janganlah engkau merasa lemah. Juga jangan mengatakan, seandainya saya mengerjakan begini akan terjadi seperti ini, jika saya mengerjakan seperti ini akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, ya, jika engkau tertimpa musibah, maka katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Maka yang wajib bagi seorang hamba, yaitu dia beriman terhadap pokok yang penting ini. Ya, kemudian dia bermujahadah, berusaha kuat untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi petunjuk, untuk ditetapkan di atas kebenaran dan dijauhkan dari kesesatan. Oleh karena itu, doa yang paling banyak diulang-ulang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aw annal qulub la tataqallab, apakah hati itu berbolak-balik? Maka Nabi mengatakan, tidak ada hati kecuali dia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bolak-balikkan sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah ingin luruskan, maka hati tersebut akan lurus, dan jika Allah ingin lencengkan, maka Allah akan lencengkan hati tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas hak, di atas agamanya. Allah Ta'ala berfirman, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. لما أنهى المصنف رحمه الله ذكر هذه الأركان الستة الإيمان ذكر دليلها من القرآن، قال والدليل على هذه الأركان الستة قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان ذكرت في هذه الآية، ولم يذكر القدر لأنه داخل في الإيمان بالله، فالقدر قدرة الله هو داخل في الإيمان بالله، ونص عليه مفردا في بعض الآيات كالآية التي ساقها المصنف وهي قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه وصول الإيمان اجتمعت في الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أو حقيقة البر بالتوجه إلى الأمكنة، وإنما حقيقة البر في الطواعية للامتثال، بالطواعية لله والامتثال لأمره، بحيث إذا وجهك لشيء أو أمرك بشيء امتثلته، فهذا حقيقة البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما البر طاعة الله وامتثال أمره وتصديق أخباره والإيمان به وبكل ما أمر بالإيمان به، هذه حقيقة البر. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله تبارك وتعالى أصول الإيمان في هذه الآية مجتمعة، كما أنه جل وعلا ذكرها مجتمعة في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجمعها في الآية ما قبل الأخيرة من سورة البقرة، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه خمسة أصول، وإليك المصير هذا الأصل الخامس من أصول الإيمان. فذكر في الآية خمسة أركان، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله قدرة الله، والإيمان بالله جل وعلا إيمان بعلمه وإيمان بقدرته وإيمان بمشيئته وإيمان بأنه الخالق جل وعلا لكل شيء. فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. Setelah pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan rukun-rukun iman yang enam, beliau menyebutkan dalil dari rukun-rukun iman ini dari ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, وَالدَّلِلُ عَلَى هَذِي الْأَرْكَانِ سِتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalil dari rukun-rukun enam ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Bukanlah kebaikan engkau memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat, akan tetapi kebaikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para anbiya, para nabi. Ini ada lima rukun yang disebutkan dalam ayat ini. Dan tidak disebutkan secara khusus iman terhadap takdir. Karena iman terhadap takdir ini masuk ke dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takdir adalah kudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi iman terhadap takdir ini juga disebutkan secara khusus di ayat yang lain, yaitu ayat yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya, ini adalah rukun-rukun atau pokok-pokok keimanan yang terkumpul dalam ayat ini, yaitu ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, laisal birra, bukanlah kebaikan atau bukanlah hakikat kebaikan yaitu engkau menghadap ke tempat-tempat tertentu. Akan tapi kebaikan sebenarnya adalah engkau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau menghadapkan wajahmu ke tempat tertentu atau jika Allah menyuruhmu sesuatu, maka engkau mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat kebaikan. Jadi kebaikan adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, membenarkan semua kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepadanya, serta beriman terhadap segala apa yang Allah perintahkan untuk kita imani. Ini adalah hakikat kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, sampai akhir ayat. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan pokok-pokok keimanan. Sebagaimana juga Allah menyebutkan pokok-pokok keimanan ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, sampai akhir ayat. Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada rasul-Nya, kepada kitab-Nya yang Allah turunkan kepada rasul-Nya, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, maka berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, dalam ayat ini Allah menggabungkan pokok-pokok keimanan. Juga dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, aman rasul bima unzil ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai akhir ayat, yang artinya, ya, rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya, beriman kepada rasul-rasul-Nya. Dan kami tidak membeda-bedakan antara para rasul tersebut. Dan mereka pun mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami mohon ampunan-Mu wahai Rabb kami, dan kepada-Mu-lah kami kembali. Ya. Dalam ayat ini disebutkan lima, ya, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Juga wa ilaikal masir di sini adalah, ya, iman kepada hari akhir. Ini adalah lima pokok keimanan. Adapun iman terhadap takdir ini masuk ke dalam iman kepada Allah. Karena takdir sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, kudratullah, kekuasaan Allah. dan beriman kepada Allah Ta'ala, termasuk juga beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada kekuasaan Allah, beriman terhadap keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Maka iman terhadap takdir ini masuk ke dalam bab iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم أورد رحمه الله دليلا مفردا للإيمان بالقدر من القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء أوجدناه فهو مقدر، قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وبهذا يكون مصنف رحمه الله أنهى الكلام على المرتبة الثانية مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان، فذكر حديث الشعب وذكر أصول الإيمان وذكر الأدلة عليه من كتاب الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan dalil khusus terhadap, yaitu tentang iman terhadap takdir dari Al-Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Yaitu segala sesuatu kami adakan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah tulis di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan demikian berarti pengarang kitab ini telah menyelesaikan martabat kedua, tingkatan kedua dari tingkatan-tingkatan agama, yaitu tingkatan keimanan. Dia telah menyebutkan hadis pokok-pokok keimanan, juga telah menyebutkan pokok-pokok keimanan dan dalil-dalil dari pokok-pokok tersebut. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan kita taufik dan memudahkan kita untuk segala kebaikan. Sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha menjawab segala doa-doa. Jazakumullahu khairan atas penerjemahan dan barakallahu fikum kepada Fadilatul Syekh. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mana soal min mustami'in. Nah, pertanyaan mengatakan, Ustaz, adakah agama pada zaman Nabi Adam atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Apakah perintah iman kepada mereka sama dengan iman yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan kaumnya? Barakallahu fikum. الدين دين الله عز وجل هو الإسلام من عهد آدم ومن جاء بعده من النبيين. والأنبياء كما دلت نصوص الكتاب والسنة متفقون على التوحيد والعقيدة، كلمتهم واحدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، العلة هي الزوجة على الزوجة. ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة وشرائعنا مختلفة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء كلهم دينهم الإسلام، لكن في الشرائع والأحكام والتكاليف قد تختلف هذه التكاليف وهذه الأوامر من نبي إلى آخر. Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam ya sampai saat ini adalah agama Islam, dan seluruh anbiya ya seluruh nabi sepakat untuk menyeru kepada tauhid dan akidah yang satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan kami telah utus untuk setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyeru ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan tagut. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Nahnul anbiya abna'ul lat." Sungguhnya kami para nabi ya, bapak kami satu dan ibu kami berbeda-beda. Ya, agama kami satu, akan tapi syariat berbeda-beda. Makanya dalam ayat juga disebutkan bahwasanya likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Untuk setiap nabi, ya, ada syariat tertentu dan manhaj tertentu, ya. Walaupun akidah mereka sama, akan tapi syariat nabi itu berbeda-beda dari satu nabi kepada nabi yang lain. Naam, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya khatir Islam di layanan lain telepon kita coba angkat di 0218236543. Belum terhubung bagi pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan lain telepon 0218236543, kita sapa kembali. Ya, halo. Naam, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan kembali. Ya, Fadilatul Syekh, ketika saya melaksanakan kebaikan dan keburukan, biasanya akan berdampak pada hati dan juga perilaku orang kepada saya. Apakah hal ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini perbuatan amalan baik kita dan amalan buruk kita akan berdampak pula perilaku manusia kepada kita. Barakallahu fikum. الطاعات لها ثمار عظيمة جدا في الدنيا والآخرة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الناس ومحبة وتعامل حسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. هذه من الثمرات المعجلة، وما عده الله لأهل الإيمان في الدار الآخرة أعظم وأجل وأبقى. Jawaban beliau bahwasanya seluruh ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan mempunyai buah yang sangat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan mencintainya, ya, Allah akan memberikan kecintaan kepadanya. Juga dalam hadis disebutkan bahwasanya sungguhnya Allah apabila mencintai seorang, maka dia mengatakan: saya mencintai orang tersebut, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai dia, dan kemudian, ya, dia pun akan diterima di muka bumi ini. Allah akan, para manusia akan menyukai dia. Dan tentunya apa yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dan beramal saleh di akhirat adalah balasan yang lebih besar, lebih baik, dan lebih mulia. Naam, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Fadilatul Syekh, bagaimana kita agar mendapatkan kekhusyuan dalam sholat? Dan apakah kita jika merasakan susahnya untuk khusyuk dalam salat, berarti kita lemah dalam keimanan kita? Naam. Awalan al-amr kama qala alaihi salatu wassalam laysa lil mar, yani kama dallat al-ahadith, laysa lil mar min salati illa ma 'aqala minha. Wa hadha qala alaihi salatu wassalam yakun lahu nisfuha, rub'uha, ثلثها، يعني بحسب ما عقل من صلاته. والخشوع في الصلاة له أسباب عديدة إذا وفق الله العبد للاعتناء بها، فإنها تعينها على الخشوع في الصلاة. منها ما يسبق الصلاة، وهو التبكير وسماع الأذان، وأن تقول مثل ما يقول المؤذن، وأن تبكر إلى المسجد، وأن تصلي النافلة، وأن تطمئن جالسا في بيت الله. ثم في أثناء الصلاة تجاهد نفسك على الخشوع في الصلاة، متأملا في معاني الأذكار ومعاني الآيات، تتأمل فيها بما يعينك على عقل الصلاة والخشوع فيها. وبالمجاهدة مع الاستعانة بالله يتحقق الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya seorang tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya ya, kecuali apa yang dia pahami, apa yang dia sadari ketika dia sholat ya. Sebagian orang hanya mendapat ya, 1/10, ada yang 1/5, ada yang 1/6, ada yang setengahnya ya. Berbeda-beda orang dalam mendapatkan pahala sholatnya. Dan khusyuk dalam sholat tentu ada beberapa sebab yang bisa dilakukan seorang agar dia khusyuk dalam sholatnya. Yang pertama yaitu sebelum dia mengerjakan sholat, ya hendaknya dia bersegera datang ke masjid. Kemudian berusaha untuk mengikuti muadzin ya, ketika dia sedang adzan. Kemudian ketika dia sampai di masjid, dia melakukan sholat sunat. Kemudian duduk dengan tenang menunggu sholat. Yang kedua, ya ketika dia sedang sholat, dia berusaha untuk khusyuk ketika sholat dengan cara memahami, ya berusaha memahami apa yang dia baca ketika dia sholat. Dan berikutnya itu seorang bersungguh-sungguh ya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ya, khusyuk dalam sholat itu sendiri, sebagaimana ya, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh ya untuk mendapatkan keridhaan kami, maka kami pun akan memberikan petunjuk kepadanya, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, ya Syekh, mohon petunjuk dan penjelasannya. Satu hadis yang mengatakan alamat cinta atau alamat keimanan adalah mencintai orang-orang Ansor, dan sebaliknya alamat kemunafikan adalah benci orang-orang Ansor. Mohon penjelasannya, dan apakah berarti sahabat yang tergolong orang-orang Ansor adalah lebih baik daripada muhajirin? Barakallahu fikum. المهاجرون أفضل من الأنصار، وقد جمعوا بين الهجرة والنصرة كما قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، و الدلائل الواضحة في أنهم أفضل من الأنصار. وقوله عليه الصلاة والسلام حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، لا شك أن هذا يدل على مكانة الأنصار العظيمة ومنزلتهم العلية، وأن حبهم دين وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن بغضهم نفاق، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكيف يبغضهم وقدرهم معروف ومكانتهم علية وجهودهم عظيمة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. Jawaban beliau hafizahullah, al-muhajirun, sahabat-sahabat muhajirin tentu lebih afdal daripada sahabat ansar, karena sahabat muhajirin telah menggabungkan antara hijrah dan nusrah ya. Mereka menggabungkan antara hijrah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat yang beliau bacakan tadi. Kemudian penjelasan hadis bahwasanya alamat keimanan, tanda keimanan dalam mencintai orang Ansor dan membenci mereka adalah tanda kemunafikan, ini menunjukkan bahwasanya sahabat Ansor mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai mereka adalah tanda baiknya agama seorang dan ibadah yang dengan hal tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan membenci orang-orang Ansar adalah tanda kemunafikan. Dan bagaimana mungkin seorang membenci orang-orang Ansar padahal mereka telah menolong Rasulullah SAW dan mereka telah melakukan banyak kebaikan yang luar biasa. Barakallahu fikum wa narju al-istitam min fadilatikum ya Syekh. Sallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa tawfiqan wa ila liqa'in akhar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan kita taufik menuju segala kebaikan.